Saudara saya menikah dengan orang Ahmadiyah. Mohon penjelasan tentang Ahmadiyah. Apakah pernikahannya sah? Mohon nasihatnya. Ya, lihat orang Ahmadiyahnya. Kalau orang Ahmadiyahnya mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, maka perbuatan ini perbuatan kekafiran. Tetapi orangnya belum tentu kafir. Iya, mungkin dia meyakininya kafir karena dalil yang salah dia pahami. Berarti masih mentakwil. Iya. Atau karena kebodohannya, atau karena syubhatnya, atau karena keterpaksaan, atau sebab-sebab yang lain yang bisa menjadi penghalang. Iya, walaupun hukum mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi adalah kekafiran. Hukumnya kafir. Tetapi orang yang mengakuinya belum tentu kafir. Iya. Dengan adanya penghalang-penghalang kekafiran. Jadi untuk menentukan dia kafir atau tidak, itu harus kita ketemu orangnya. Kemudian sampaikan hujah gimana-mana. Yang aman, jangan langsung hukum sebagai orang kafir. InsyaAllah ta'ala, pernikahannya sah. Iya. Pernikahannya tetap sah, tinggal bagaimana menasihatinya untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang tidak mau, maka tinggalkan karena Allah. Dan Nabi, ia telah menegaskan atau kaidah agama kita yang sejalan dengan sebagian hadits Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik.